Ya, kemudian di antara kehususan berikut daripada kana, bisa dibaca belum ini? Belum ya? Ya, silakan dibaca. Wa takhtassu bi jawazi khaffi qawli mudariha al-majzumi in lam yaliha sakinun la dhamir nasbin muttasilun biha. Nahu wa lam aku bahiyya wa la taku fi dhaikin wa in taku hasanatun wa in taku hasanatan. Faslun. Wa takhtassu ay kana بجواز خف نون مضاريها ويقال له لام الكلمة ولذا عبر بعضهم بجواز خف لام مضاريها وهو خف غير واجب كما قال ابن مالك في الخلاصة وهو خف ملتزم أي ولكنه مجرد التخفيف في اللفظ لكثرة استعمال هذه الكلمة المجزوم أي بالسكون كذا قيد به بعضهم وهو احتراز عن المجزوم بخذف النون نحو لم يكون ولم يكون ولم تكون لأنها محركة فتعاصت عن الخذف بخلاف الساكنة قال الإصامي في شرح الصدور ولا حاجة إلى ذلك لأن المراد بمضارئ كان مضارئ هذا اللفظ بهذه الهيئة كما هو المتبادر فلا يكون صادقا على ما ذكراه قلت ولعلك البيان الواقع أي إذا لم يسمع الحذف إلا إذ لم يسمع الحذف إلا في المجزوم بالسكون واحترز المصنف بالمجزوم عن المرفوع نحو ومن تكون له عاقبة الدار والمنصوب وتكون لكم الكبرياء في الأرض فلا تهذف منهما النون لانتفاء الجزم فيهما وكذا لا تهذف في الموقوف عليه فإذا قيل لك هل كان زيد قائما فقلت لم يكن لم يجز هذف نونه فقلت لم يكن لم يجز هذف نونه حينئذ لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت كقولك أيه ولم يأيه فلم يكن بمنزلة لم يأيه فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن قاله ابن هشام في شرح القطري لكنه قال في التوديه قال ابن مالك تجب هاء السكت في الفعل إذا بقي على حرفين أحدهما زائد نحو لم يأيه وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو ولم أكو ومن يتكي بترك الهاء انتهى وما لا إليه نصام في شرح الصدور إن لم يلها أي كان أو النون ساكن فلا يهذف من المتصل بالساكن وهو لا متعرف نحو لم يكن الله ليغفر لهم فالنون مكسورة لأجله فهي متعاصية على الحذف لقرنها بالحركة العارضة لالتقاء الساكنين خلافا ليونس محتجا بقول الشاعر إذا لم تكن حاجة من همة الفتى فليس بمهن عنه عقد التمائم وهذا محمول عند الماني على الضرورة وقد وافق ابن مالك في التسهيل يونس فقال ولم يمنع من ذلك مناقات الساكن وفاقا ليونس انتهى وكأنهما لم ينظر للحركة لورودها وعدم أصالتها ولا ضمير نسب متصل بها أي بكان أو بالنون فلا تخذف النون من مضارئ كان المتصل به ضمير منسوب نحو إن يكنه فلن تسلط عليه falan in yakunhu falat falan tusallatu alayhi. Wa qawlu syair falan yakunha aw takunhu fa innahu akhuha ghadathu ummuhu bilibaniha. وذلك لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها فإذا توفرت هذه الشروط جاز الحذف نحو ولم أكو بهية وإغرابه لم حرف نفي وجزم أكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة تخفيفا لأن أصله أكون فخذفت الضمة للجازم والواو لالتقاء الساكنين والنون للتخفيف فالحذفان الأولان واجبان والثالث جائز واكو متصرف من كان الناقص ترفع الاسم وتنسب الخبر واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره أنا وبغية خبرها ولا تكو في ضيق في صورة النخل أما التي في النمل فإنها بإثبات النون ويرابه الواو حرف عطف على قوله ولا تهزن عليهم أي على الكفار إن لم يؤمنوا ولا تهتموا بمكرهم أي فإن الله ناصرك يا محمد عليهم ولا ناهية تكو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ولا ناهية تكو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة تخفيفا وهو متصرف من كان الناقصة ترفع الاسم وتنسب الخبر واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره أنت وجملة في ضيق في محل نصب خبرها وإن تكو حسنة ويرابه إن حرف شرط جازم تكو فعل الشرط ورامة جزمه سكون النون المحذوفة تخفيفا وهو من كان التامة وحسنة برفع فائر أي وإن تحصل أو تثبت حسنة يضاعفها لصاحبها من 10 إلى 700 ضعف ويضاعفها جواب الشرط وفي قراءة عاصم حسنة بالنسب واسم تقو حينئذ ضمير مستتر فيها جوازا يعود على الذرة أي وإن تكن ذرة حسنة يضاعفها حتى يوافيها صاحبها يوم القيامة وهي كالجبل العظيم وقد أشار المصنف بهذه الآية إلى أنه لا يختص الحذف بكان الناقصة بل التامة كذلك وبه صرخ الفاكهي في شرح قطر الندى لكنه في التامة قليل كما قاله الإصام في شرح الصدور وأفاد الأزهر أنه وقع حذف النون من مضارع كان في القرآن العظيم في 18 موضعا. Kemudian di antara kekhususan berikut dari kana yang tidak ada pada teman-temannya adalah watahtasu bijawazi hadzin nuni mudari'iha, dan kana dikhususkan dengan bolehnya dibuang nun mudari'nya, nun dari fi'il mudari'nya yang majzum. Idza lam yaliha sakinun, apabila tidak diikuti oleh sukun. Wala dhamiru nasbin muttasilun biha, tidak boleh ataupun tidak pula diikuti oleh dhamir mansub yang bersambung dengannya. Ya. Contohnya walam aku baghiya, wala taku fi dhiqin, wa in taku hasanatun. Ya. Ya, baik, kita lihat syarahnya. وتختصوا أي كان بجواز حذف نون مضارعها, dan kana dikhususkan dengan bolehnya dibuang nun mudhari'nya. ويقال له لام الكلمة, dan mudhari'nya disebut dengan lamul kalimah, lam kalimah ataupun akhir dari apa? Kalimat, huruf akhir dari kalimat. Walidza 'abbara ba'dhum bi jawazi hafila lam mudhari'iha. Oleh karenanya sebagian mereka ada yang mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, yaitu jawaz hafilami mudhari'iha. Bolehnya membuang lami mudhari'iha, lam kalimah dari mudhari'nya. Ya, bukan nun mudhari'iha. Ya sama. Hanya berbeda ungkapan. Wa huwa hazfun ghairu wajib, ghairu wajibin, dan ini adalah pembuangan yang sifatnya tidak wajib. Kama qala Ibnu Malik fil khulasah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam al khulasah. Wa huwa hazfun maltazam, dan itu adalah pembuangannya tidak mesti. Ay walakinnahu limujarradi takhfif fil lafzi likathrati isti'mali hadhihi al kalimati, yakni hanya saja limujarradi takhfif, tujuannya limujarradi takhfif, semata-mata untuk meringankan pelafazan karena banyaknya penggunaan kalimat ini, karena banyaknya kalimat ini digunakan. Al-majzumi, dibuang nun mudhari'nya yang majzum. Ay bisukun, yakni dijazmkan dengan sukun. Di sini oleh asy-syarih dikasih qaid, dikasih catatan tambahan. Tidak mutlak majzum, tapi al-majzum bisukun, yang dijazmkan dengan sukun. Kenapa? Ya karena jazm tidak mesti dengan sukun. Ada yang dengan apa? Al-hadzf. Kadza qayyada bihi ba'dhum. Demikian dikasih keterangan tambahan oleh sebagian yang lain, yaitu al-majzum bisukun. Boleh membuang nun mudhari' fi'il mudhari' dari kana yang dijazmkan dengan sukun. Wa huwa ihtirazun 'anil majzumi bihadzin nun, dan ini adalah bentuk penjagaan untuk mengeluarkan fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan pembuangan nun. Ya. Contohnya lam yakuna, walam yakunu, walam takuni, yaitu pada al-amtsilah al-khamsah. Itu ketika majzum bukan dengan sukun tapi dengan al-hadzf, hadzun nun. Kenapa? Li'annaha muharrakatun, karena contoh-contoh ini, lam yakuna, lam yakunu, lam takuni, itu nunnya diharokati ataupun berharokat. Sehingga ta'asad anil hazi, sangat sulit untuk dibuang. Bikhilafi sakinah, berbeda halnya dengan nun yang sukun. Ya mudah untuk dibuang. Qala al-insami fi syarhi syudhur, wala hajata ila dhalik. لأن المراد بمضارع كان مضارع هذه اللفظ. Dikatakan oleh Al-Insami pada syarah Asy-Syudzur, ya, li Ibn Hisham, kata beliau Al-Insami, tidak ada keperluan untuk mengqaid al-majzum tadi dengan as-sukun. La hajata ila dzalik, tidak perlu diqaid al-majzumnya dengan as-sukun. Ya, cukup sekedar disebutkan nun mudhari'iha al-majzum. Ya, tidak perlu dikasih tambahan apa? As-sukun, kata beliau. Li'anna al-murada bi mudhari'i kana mudhari'u hadza al-lafz, karena yang dimaukan dengan mudhari'nya kana adalah mudhari'nya lafaz ini. Kana apa mudhari'nya? Yakun. Ya, akhirnya dengan nun, ya kan? Akhirnya nun. Karena yang dimaukan dengan mudhari'nya kana adalah mudhari'nya lafaz ini. Kana yakun, akhirnya apa? Nun. Fi hadhil hay'ah, dengan bentuk seperti itu. Kana yakun, akhirnya nun. Ya. Bukan mudhari'nya kana misalkan, ya kan? Ataupun kanu, tapi kana. Ya, mudhari'nya kana. Berarti ya yakun. Ya. Yang apa? Nun akhirnya. Kama huwal mutabadiru, sebagaimana ini yang langsung bisa difahami. Fala yakunu shadiqan ala ma zakarahu, sehingga ya tidak mengenai yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh keduanya. Mungkin oleh ulama yang lain disebutkan di dalam syarah Asy-Syudzur lil 'Insami. sehingga enggak mengenai gitu. Selain itu, fala yakunu shadiqan, sehingga tidak mengenai, tidak pas untuk diterapkan kepada apa yang mereka sebutkan dari yakuna, yakunu, takuni, enggak masuk. Kenapa? Karena disebutkan di situ mudhorinya kana, berarti yakun, ya kan? Kalau mudhorinya kana, yakunani. Ataupun ketika majzumnya lam yakuna, ya kan? Kana yakunu ketika majzum gimana? Lam yakun, ya kan? Kana yakunu ketika majzum lam yakun nun. Tapi kalau mudhorinya kana, berarti apa? Yakunani ketika majzum lam yakuna gitu. Kanu yakununa lam yakunu gitu. Titik. Qultu, ya ini ucapannya Asy-Syarih. Wa la'allahu li bayani al-waqi'. Ya, saya katakan ya, bisa jadi sebagian ahli nahu memberikan tambahan as-sukun, mengqaid dengan as-sukun, li bayani al-waqi', untuk menjelaskan kenyataannya seperti itu, gitu. Sukun akhirnya. Ai yakni idlam yusma al-hazfu fil majzumi bisukun, yakni lam yusma, belum pernah didengar adanya pembuangan ya pada yang majzum dengan sukun, sehingga disebutkan di sini al-majzum bisukun ya. Idlam yusma al-hazfu illa fil majzum bisukun, saya ulangi, karena belum pernah didengar ya pembuangan ataupun adanya pembuangan selain pada fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan sukun. Ya. Kenyataan aja, untuk menjelaskan kenyataan aja. Tidak ada, karena pada prakteknya pembuangan pada selain fi'il mudhari' yang majzum dengan sukun gitu. Paham ya? Menjelaskan kenyataan aja. Wa ihtaraza al-musannifu bil madzumi 'anil marfu'. Dan di sini al-musannif ya berjaga-jaga dengan mengucapkan al-madzum untuk mengeluarkan yang marfu'. Yang marfu enggak bisa dibuang nunnya gitu. Nahwu man takunu lahu aqibatud dar. Man takunu lahu aqibatud dar. Apa ya Rabbnya? Apa ayat sebelumnya? Hah? Man ya harus diketahui imannya. Ya, ya Rabbnya untuk kita bisa mengetahui iman ya harus diketahui ayat sebelumnya. Ya. Man ismu syarat. Iya. Ah, bukan ismu syarat. Ism mausul di sini. Mabni ala sukun, ya fi mahali apa dilihat sebelumnya. Takun. I'rabnya apa? Fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasb wal jazm wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahir 'ala akhirih. Iya. Lahu jarun wa majrur. Khabar takun مقدم عاقبة الدار اسم تكون المؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الدار مضاف إليه والمنصوب juga dengan ucapan beliau al-majzum ini juga mengeluarkan yang mansubnya, dia pun tidak bisa dibuang nunnya. Contohnya watakuna lakumal kibriya'u fil ardi, watakuna lakumal kibriya'u fil ardi, enggak boleh dibuang di sini nunnya. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Iya. Lakuma jar majrur khabar takun al-kibriya'u isim takun. Fala tuhzaf minhum an-nun, sehingga tidaklah boleh dibuang dari yang marfu' dan yang mansub nunnya. Lintifa'il jazmi fihima, karena ketiadaan jazm pada keduanya. Wa kadza la tuhzafu fil mauquf 'alaih, demikian pula tidak boleh nun dibuang pada takun ataupun yakun yang bacaan dihentikan padanya, meskipun dia dalam kondisi jazm. Kalau bacaan di, dalam kondisi dihentikan padanya, diwakofkan padanya, maka tidak boleh dibuang nunnya. Dan cara-cara berhenti dalam qiraah itu bukan hanya wakof. Ya. Kalau waqaf itu berhenti dengan mengambil nafas. Ada di sana ar-raum, ada juga al-ishmam, ada juga bentuk berhenti yang lain, yaitu sakdah. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya. Kalau ar-raum ada 3/4 suara yang tersisa. seperempatnya hilang. Ismam biasanya kaitannya dengan bentuk lidah, membentuk dhammah. Fa idza qila laka, seperti nasta'in, itu bisa dibaca dengan waqaf nasta'in biasa, dengan ar-raum nasta'inu, ada u-nya sedikit kecil, ya hilang seperempat harokat, tinggal 3/4 nasta'inu, ya. Mungkin dari jarak dengar, dari jarak dekat enggak kedengaran, dari jarak dekat terdengar, dari jauh enggak kedengaran. Nah, kalau dengan ismam ya hanya mulutnya aja membentuk u, nasta'in gitu. Membentuk apa? Dhammah. Fa idza qila laka, ya itu ya. Hah? Loncat ya. Betul itu. Fa idza qila laka hal kana Zaidun qa'ima? Apabila ditanyakan kepadamu hal kana Zaidun qa'ima? Apakah Zaid ya berdiri? Fakulta, maka kemudian kau jawab lam yakun. Ya, lam yakun. Lam yajuz hadfu nunihi, tidak boleh membuang nunnya. Sehingga kalau dibuang jadinya apa? Hah? Lam yak. Lam yak, iya kan? Lam yak waqaf, akhirnya lam yak. Lam yajuz hadfu nunihi hina idzin, tidak boleh ketika itu ketika apa? Diwaqafkan padanya, tidak boleh dibuang nunnya. Li'anna al-fi'l al-mawqufa 'alaihi idza dakhalahu al-hadfu hatta baqiya 'ala harfin aw harfayn wajaba al-waqfu 'alaihi biha isakti. Karena fi'il yang dihentikan padanya, ya jadi jangan pergi kemana-mana, masih kita membahas tentang apa? Takun, yakun. Ya, di sini alif lam al-mu'arifah. Ini maksudnya fi'il tadi, kana yakun. Karena fi'il yang dihentikan padanya idza dakhalahu al-hadfu, ah ini umum sepertinya. Kalau ini umum ya. Kalau yang sebelumnya khusus. Li'anna al-fi'la, karena fi'il yang dihentikan padanya idza dakhalahu al-hadfu, apabila dimasuki oleh al-hadf pembuangan, dikenai pembuangan, fi'il yang dihentikan padanya bacaan kemudian dikenai pembuangan, sehingga karena sebab pembuangan tersebut tersisalah darinya satu huruf atau dua huruf saja, maka kaidahnya adalah wajib al-waqfu alaihi, wajib diwaqafkan fa'il pada fi'il tersebut yang tersisa satu atau dua huruf, ya wajib ya diwaqafkan pada fi'il tersebut dengan ditambahkan hak saktah. Hak saktah ya, seperti ma aghna anni maliyah, asalkan li itu, kalau itu bukan fi'il ya, hak saktah itu yang akhirnya maliyah. Maliyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Cuma ini bukan ada, bukan pada fi'il. Wajabal waqfu alaih, wajib untuk diwaqafkan pada fi'il tersebut dengan hak saktah. Seperti ungkapanmu Ih, fi'il amr dari apa? Wa'ayai Ih, ya kan? Ih, apa artinya? Dengarkan ya, perhatikan. Wa'ayai Ih ya, ro'a ya ro. Cuma satu fi'il, apa? Satu huruf saja ya fi'il amrnya, ro'a ya ro. Wa'a ya'i'i, tinggal satu. Ya, kalau antum hentikan pada bacaan ini ain, maka antum tambahkan ya ha saktah padanya, ih. Ih. Ya. Wa lam ya'i ataupun lam ya'i. Ya. Ditambahkan juga padanya apa? Ha saktah. Falam yakun bimanzilati lam ya'i. Nah, lam yakun itu sama kedudukannya dengan lam ya'i. Ya, sama dengan apa? Lam ya'i. Fal waqfu alaihi, maka waqaf pada lam yakun bi'adatil harfil ladzi kana fih, adalah dengan mengulang huruf yang tadinya ada padanya, yaitu nun. Ya, lam bukannya lam yaku, tapi diulang nunnya, dikembalikan nunnya yang tadinya sudah ada padanya. Ya. Saya ulangi. Fal waqfu alaihi, maka waqaf padanya bi'adatil harfi alladhi kana fihi aula. Maka waqaf padanya dengan mengulang huruf yang sudah ada padanya sebelumnya lebih utama. Apa itu huruf yang sudah ada padanya? Nun, iya kan? Waqaf pada lam yakun dengan mengulang huruf yang sudah ada padanya lebih utama daripada mendatangkan huruf baru. Yaitu hak saktah yang sebelumnya enggak ada. Jadi mirip ya dengan tadi lam ya'i, ya enggak boleh di sini berhenti tambahkan ha. Ataupun lam yaku, enggak boleh di situ berhenti pada kaf. Caranya apa? Tambahkan atau berikan kepadanya nun yang memang sebelumnya sudah ada. Agar apa? Jangan sampai berhenti pada fiil yang terdiri dari satu atau dua huruf gitu. Bisa dipahami nih? Loh, asal mudah. Ya, belum paham. Belum paham semua. Paham enggak? Paham ya? Ya, dari mana yang belum paham? Dari? Ya, dari mana bingungnya? Ya, mana awalnya? Di mana? Hah? Dari mana awalnya? Mana? Hoi. Itu ya. Udah nanti, bukan maunya. Itu enggak dibahas. Ya. Yakunu kalau majzum apa jadinya? Yakun. Ya udah enggak usah wawu-wawu enggak dibahas utah. Wawunya bisa dibahas. Ya, yakun aja pokoknya. Ya, saya ulang ini. Ya. Dari kaidahnya ya. Li'anna al-fi'lu ya. Dari situ ya. Oh, paham sih. Karena fi'il umum ini, alif lam lil jins sepertinya. Fi'il-fi'il yang diwakofkan padanya, apabila fi'il tersebut yang diwakofkan padanya dikenai pembuangan. Sehingga karena sebab pembuangan, tersisalah fi'il tadi menjadi satu huruf atau dua huruf. Maka wajib ketika itu diwakofkan pada fi'il tersebut yang tersisa. Ya, satu atau dua huruf diwakofkan dengan menambahkan hak saktah. Seperti ungkapan mu'ih. Anda tambahkan jangan ai gitu. Ai gitu. Kenapa? Karena di sini dia fi'il dan diwakofkan bacaan padanya. Sehingga tidak baik untuk dia dibiarkan sendirian ditemani dengan apa? Hak saktah. Ai. Demikian pula yang dua huruf walam ya'i. Nah, lam yakun itu kondisinya kedudukannya seperti lam ya'i. Iya. Ada kemiripan gitu. Iya. Boleh enggak kita ya berhenti pada ain di sini lam ya. Enggak boleh kan? Iya. Sedangkan lam yakun kalau kita buang boleh enggak? Lam yak. Kan sama, dua huruf juga. Kalau dibuang nunnya. Lam yakun dibuang nunnya jadi apa? Lam yak. Iya kan? Lam yak ya sama dengan lam ya. Iya kan? Ah. Waqaf pada lam yak ya. Dengan mengulang huruf yang sudah ada padanya yaitu apa? Nun. Aslinya kan lam yakun. Iya kan? Diulang kembali nunnya ataupun dikembalikan nunnya kepada yakun ataupun lam yak itu lebih utama daripada mendatangkan huruf yang lain. Lam yakuh misalkan diganti dengan ha. Mana yang lebih utama? Mengembalikan nunnya yang memang sudah ada padanya atau mendatangkan huruf yang baru? Lam yakun atau lam yaku? Ya lebih utama mendatangkan huruf yang memang sudah ada gitu kan. Adapun pada ain lam ya'i ya sebelumnya enggak ada nun ini kan. Ha tambahkan lam ya'i. Bisa dipahami itu? Belum juga? Paham enggak? Ya lam ya'i ya enggak boleh katanya. Tambahkan ha lam ya'i. Tapi kalau antum sambung dengan yang setelahnya dari kalimat ya enggak perlu dikasih ha saktah gitu. Lam ya'i Muhammad misalkan. Apa? Ya, enggak wakaf. Iya. Jadi antum jangan wakaf di lam yak kalau bisa. Yang an lam olam ak misalkan jangan berhenti di situ kalau bisa. Iya. Jadi seperti itu kaidahnya. Intinya kalau kita wakaf pada fi'il yang dia hanya terdiri dari satu atau dua kata maka tambahkan hak saktah. Ah kalau kita misalkan mewakafkan yakun dengan membuang nunnya berarti kita menjadikan fiilnya hanya terdiri dari dua kata ya kan. Lam yak. Ini enggak boleh. Terus bagaimana? Ya ditambahkan satu lagi. Apa yang ditambahkan? Ya nunnya dibalikin, enggak usah hak saktah gitu. Karena lebih bagus gitu. Kenapa? Karena nun emang sudah ada sebelumnya pada apa? Yakun gitu. Bisa kan? Paham? Qala Ibn Hisham fi syarh al-Qatr. Ibn Hisham di dalam syarah Qatrun Nada beliau mengatakan lakinnahu qala fi tawdih. Ya, hanya saja ini. Kalau hanya saja biasanya ini bikin pusing ya. Lakinnahu qala fi tawbih. Tadi ucapannya siapa? Ibnu Hisham kan? Qalahu Ibnu Hisham. Fi syarhil qatar. Titik gitu tuh. Ya. Ucapan tadi yang dinukilkan oleh beliau adalah ucapan siapa? Ibnu Hisham. Hmm. Titik kan sampai sini kan? Ya. Qalahu Ibnu Hisham. Gitu. Dari mana ini ucapan Ibnu Hisham? Ya tadi fa idza qila laka itu ya. Ya fa idza qila laka sepertinya itu. Fa idza qila laka hal kana zaidun qa'iman fa qultu lam yakun. Terus sampai selesai. Beliau seringkali menukil ya dari ulama yang lain. Dari Al-Faqih juga, Al-Faqih Al-Janiyah banyak sekali. Kemudian hanya saja Ibnu Hisham di dalam kitabnya yang lain, ah ini dalam satu kitab. Ya. Kemudian di dalam kitabnya yang lain At-Tawdih lebih luas lagi daripada Syarah Qutbun Nada. Beliau mengatakan Ibnu Hisham, qala Ibnu Malik, Ibnu Malik mengatakan tajibu ha usakti fil fi'li idza baqiya ala harfaini ahaduhuma zaid. Wajib ya hak saktah itu ditambahkan bersama fi'il apabila fi'il tadi tersisa ya menjadi dua huruf yang mana salah satunya huruf tambahan. Nah itu lebih khusus lagi ya. Wajib hak saktah pada fi'il apabila fi'ilnya itu tinggal dua huruf yang satunya huruf tambahan, itu wajib. Kata siapa? Ibnu Malik. Kalau yang sebelumnya 1-2 ya kan. Kalau di sini dua, yang satunya apa? Zaid. Contohnya, lam ya'ih. Mana huruf aslinya, mana huruf tambahannya? Ya, itu tambahan. Ain aslinya. Boroba yabribu. Ianya kan tambahan. Aslinya boroba. Lam ya'ih. Itu wajib dikasih hak katanya. Ya, kalau kondisinya seperti ini. Ya, tersisa fi'ilnya. Dua huruf, yang satu huruf asli, yang satunya huruf tambahan. Wajib ditambahkan hak lam ya'ih. Wahada mardudun biijma'il muslimin ala wujubil waqfi. Ya, tapi yang seperti ini katanya. Ditolak. Terbantahkan dengan ijma'nya kaum muslimin. Atas wajibnya waqaf pada contoh ak. Dan nyetak. Dengan membuang haknya. Ya, dengan membuang haknya. Kalau kita berhenti kepepet, ya enggak kuat nafasnya pada kalimat ini walam ak. Enggak boleh kamu tambahkan apa? Hak sakta. Karena pada tulisannya enggak ada gitu. Ada enggak di tulisannya? Ya baca antum ikuti tulisannya aja. Enggak ada kan di tulisannya kan? Kalau nunggu kepepet walam ak. Ya berhenti. Enggak bukan apa? Walam aku. Enggak. Mayyattaqo. Kalau antum kepepet di situ. Mayyattaqo. Bukan mayat taqih. Ya. Ah itu. Terbantahkan. Padahal di sini aku hamzanya kan tambahan. Iya kan? Hamzanya tambahan. Yang asli hanya kaf. Ya. Pada contohnya taqi ya tambahannya iya, yang aslinya ta dan qaf. Di sini tidak ada haknya. Ya berarti enggak wajib gitu. Yang enggak wajib yang seperti itu sifatnya enggak wajib. Ya kenapa? Itu qiraah membuktikan bahwasanya kalau kita berhenti pada contoh ak ya taq tidak kita tambahkan apa hak sakta. Intaha wa ma la ilahi al-isami fi syarh syudzur, dan al-isami di dalam syarh syudzur condong kepada pendapat ini. Pendapat siapa? Ibnu Malik ya. Ini siapa siapa wa hadza mardudun bi ijma'il muslimin ala wujubi al-waqfi ala nahwi siapa? Asy-Syarih ya. Asy-Syarih seperti ini. In lam yaliha, kemudian syaratnya, syarat dari dibuangnya nun dari yakun yang dijazmkan dengan nun. In lam yaliha ay kana win nun sakin, yakni syaratnya apabila yakun ataupun kana ataupun nunnya yang dijazmkan itu tidak diikuti oleh sukun. Syaratnya nunnya tidak diikuti oleh sukun. Ya. Fala yuhdzaf minal muttasil bisakin wa huwa la muta'rif, maka tidak boleh dibuang nun ya al-muttasil bisakin, yang nun ini bersambung dengan sukun, yaitu sukun yang ada pada lam ta'rif. Ya, contohnya lam yakunillah liyaghfir lahum. Di sini sukunnya mana? Yakun. Kemudian ya sukunnya al-muttasil, nun yang bersambungnya kan lam yakun itu kan. Bersambung dengan apa? Sukun yang ada pada lam ta'rif. Allah itu alif lamnya al-mu'arifah. Ya. Lam yakunillah, enggak boleh dibuang di situ nunnya. Kenapa? Karena setelahnya adalah apa? Sukun pada apa? Lam ta'rif. Sukun pada lam ta'rif. Allah kan asalnya lam sukun, kemudian fathah. Dilebur menjadi Allah. Ilah, ilahun itu nakirahnya. Kalau ma'rifah, al-ilah ada proses tertentu menjadi ditafsim dan segala macam, perubahan jadi Allah. Ya. Lam yakun Allah. Ya. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Tidak boleh dibuang di sini nunnya. Sehingga antum baca lam yakullah. Tidak boleh. Fannun maksuratun li'ajlih. Maka nun karena ini, karena bertemu ataupun diikuti setelahnya oleh sukun di kasrah. Yang disebut dengan kasrah apa? Aridah. Lam yakunillah. Lanjutkan. Fannun maksuratun li'ajlih. Nun di kasrah. Karena sebab diikuti setelahnya oleh sukun. Fahiyya muta'asiyatun alal hazzi. Dan ketika itu nun sangat sulit, sangat jauh untuk bisa dibuang. Kenapa? Liqorniha bil harokatil aridoh. Karena dia nun sudah diiringi oleh harokat aridoh. Liltiqa'i sakinaini. Karena adanya pertemuan dua sukun. Nah, itu kaidah yang sudah umum. Khilafan li Yunus. Liyunusa muhtajan biqauli syair. Berbeda halnya dengan pendapat Yunus. Ini termasuk pakar ahli nahu yang terdahulu. Karena beliau Yunus berhujah dengan ucapannya asy-syair. Ya, beliau berpendapat boleh gitu. Nunnya dibuang meskipun setelahnya adalah apa? Sukun pada lam ta'rif. Idza lam taqul hajatu min himmatil fata falaysa bimughnin anhu 'aqdut tamaimi. Di sini saya gimana? Taku, lihat takul setelahnya sukun pada lam ta'rif. Idza lam taqul hajatu, apabila tidak ada hajah. Iya. Min himmatil fata, apabila hajah tidak menjadi himmah, cita-cita seorang pemuda, maka tidaklah berguna baginya untuk mengikat pelet-pelet. Tamimah-tamimah. Nah, ini jahiliyah syairnya. Masih dahulu ya suka apa? Membuat tamimah-tamimah, mengalungkan tamaim. Wa hadza mahmulun 'inda al-mani'i 'ala ad-darurah. Tapi ini bisa dibawa menurut mereka yang melarang kepada keadaan darurat. Ya, kalau dibawakan ini hujannya ini darurat gitu. Paham? Wa hadza mahmul 'inda al-mani' 'ala ad-darurah. Ini dibawa oleh mereka yang melarang. Ya, dibuangnya nun ketika setelahnya sukun dibawa kepada keadaan darurat. Ya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Wa qad wafaqa Ibnu Malik fit tashil Yunus. Ibnu Malik mencocoki ataupun sepakat di dalam at-tashil dengan pendapatnya Yunus yang membolehkan untuk dibuang nun meskipun setelahnya sukun. Fala yumna' min dzalika mulaqatu sakinin wafaqan li Yunus. Dia mengatakan la yumna' min dzalik, tidak terhalang dari itu. Zalik apa? Al-hadaf ma'asakin. Ya. Tidaklah terhalang untuk membuang sukun. Membuang apa? Nun. Meskipun bersama sukun setelahnya. Ya, mulaqot wala yumna min zalika mulaqot sakin. Tidak terhalang untuk membuang nun tadi meskipun setelahnya bertemu dengan sukun. Ya. Wifaqan li Yunus, karena beliau mencocoki pendapatnya Yunus. Wa ka'annahuma lam yanzura lil harakati li'urudiha wa 'adami asalatiha. Seolah-olah keduanya siapa? Yunus dan Ibnu Malik tidak memandang harokat, enggak menganggap gitu harokat tersebut. Kenapa? Karena harokat tadi aridhah, harokat yang didatangkan sewaktu-waktu saja ketika ada hajah. Wa adami as-salatiha, dan karena memandang bahwasanya harokatnya bukan harokat asli, meskipun harokati ya enggak dipandang gitu. Ya. Sifami? Nah, itu alasannya mungkin. Wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Syarat berikutnya dari bolehnya dibuang nun dari yakun setelah yang pertama, ya, agar tidak diikuti oleh sukun. Yang kedua, walau dhamiru nasbin muttasilun biha, tidak diiringi oleh dhamir nasab yang bersambung dengannya. Tidak diikuti yakun oleh apa? Dhamir nasab yang bersambung dengannya. Sebagai apanya berarti kalau nasab? Khabarnya yakun, ya kan? Ai bikana awin nun, yani tidak bersambung kana ataupun nunnya dengan dhamir nasab. Fala tuhdhafun nun min mudhari'i kana almuttasil bihi dhamiru dhamirun mansub. Ya. Sehingga tidak boleh dibuang nun dari mudhari'nya kana yang madzum yang bersambung dengannya dhamir mansub. Contohnya in yakunhu falan tusallata 'alaih. Ini kisahnya tentang siapa? Ibnu Sayyad, yang diduga-duga oleh para sahabat sebagai dajjal. Ya. Yes. Sempat Umar meminta izin kepada Rasul untuk membunuhnya. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, in yakunhu falan tusallata 'alaih. Kalau memang dia ini dajjal, maka kamu tidak akan mampu untuk membunuhnya. Fa in lam yakunhu fala khair laka fi qatlihi. Kalau ternyata dia bukan dajjal, ya tidak ada kebaikan kamu dengan membunuhnya. Jadi si Ibnu Sayyad mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar marah. Ya. Dan padanya ada tanda-tanda dari dajjal. Dikatakan in yakunhu falan tusallatu 'alaihi, fa in lam yakun huwa fala khair laka fi qatlihi. Kalau dia ternyata Ibnu Sayyad, lantu salat alaih, tidak mungkin kamu bisa membunuhnya karena dajjal, ya tidak akan mati sebelum saatnya. Ya. Kalau dia ternyata bukan, ya tidak ada kebaikan dengan kamu membunuhnya. Yakunhu, di sini yakun bergandengan dengan apa? Dhamir nasab muttasil sebagai apa? Isimnya yakun, apa khabarnya yakun? Isimnya mana? Mustatir fihi jawaz dan takdiruhu huwa. Kalau memang dia itu adalah dajjal. Ya, yakun kalau si Ibnu Sa'id adalah dia dajjal, in falan tusallatu alaihi, maka engkau tidak akan dikuasakan untuk bisa membunuhnya. Sini paham ini? Hah? Wa qaulu syair, contoh yang lainnya ucapannya penyair. Fa in la yakunha. Fa in la yakunha. I'rabnya apa tadi? Yakunhu falan tusallatu alaihi in harfu syartin jazimun tajzimu fi'laini yakun. Fi'lu syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun fi akhirihi wa hiya mutasarrif min kana naqisah tarfa al-isma wa tansibul khabar wa ismuha dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbin maf'uluha fa waqi'ah ni jawab syarat ya. Lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin tusallata fi'lun mudhari' mughayyiru shighah mansubilan wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir 'ala akhirih wa naibu fa'ilih dhamir mustatir fihi wujuban bi anta 'alaihi jar majrur muta'alliq bi tusallat. Kemudian jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin jawab syarat. Ya, apa jawab syarat? Wa qawlu syair fa in la yakunha aw takunhu fa innahu akhuha ghazathu ummuhu bi libaniha. Fa in lam yakunha, meskipun zabib minuman juga yang terbikin dari kismis atau anggur kering. Ya, kalau meskipun zabib ini bukan khamr atau khamr juga bukan zabib, fa innahu akhuha, setidaknya zabib ini saudaranya khamr gitu. Wadathu ummuhu bilibaniha, dikasih makan oleh ibu sepersusuannya. Ya, dilihat kisahnya nih. Wal makna, ada maknanya. Bahwasanya Abul Aswad yukhatib bihi maula, dia mengajak bicara pembantunya. Ya, kana hamalalahu tijarah ilal ahwaz, yang dia membawa perdagangannya menuju Ahwaz. Dan pembantunya ini, budaknya ini, idza mabu ilaiha, apabila pergi menuju Ahwaz membawa barang-barang dagangan, yatanawal min syarabiha, dia pun mengambil khomr, sehingga karena minum khomr mabuk di jalan. Ya, sehingga apa, idtaraba amru albidha'ah, jadi urusan barang-barang dagangannya akhirnya kacau. Ya, faqala lahu, maka majikannya Abul Aswad, ya mungkin masih belum kenal Islam ketika itu, faqala lahu da'il khomr, tinggalkan khomr, ay utrukil khomr, tinggalkan minum khomr, ila akhirih yanhahu, beliau melarang budaknya an dzalik, dari minum khomr. Wa yaqulu lahu, dan dia mengatakan inna nabidha zabib, perahan zabib juga yaqumu maqamaha, bisa menduduki posisi khomr, silakan minum zabib aja gitu. Fa in lam takunil khomr nafsu, meskipun dia bukan khomr itu sendiri, hiya nabidhu zabib, ya, perahan dari yang minuman juga yang terbikin dari apa, anggur kering, fa hiya ukhtuhu, dan dia saudaranya khomr, ghudiyata min syajaratin wahidah, yang keduanya diambil dari satu pohon. Cuma kalau khomr itu sudah menjadi sesuatu yang benar-benar memabukkan, ya kalau zabib ya kondisinya lebih ringan dari itu. Nah, di sini saja mana? Yakunha in lam yakunha au takunhu fa innahu akhuha ghadathu ummuhu bilibaniha. Ya, la yakunha majzum dengan in. Ya. Takun dia ma'tuf 'alal majzum, majzum mithluh. Ya, in lam yakunha au takunhu fa innahu akhuha ghadathu ummuhu bilibaniha. Kalau zabib ini, ya, atau nabid ini bukan khomer, ataupun khomer juga bukan nabid, tapi setidaknya keduanya bersaudara. Ya, dihasilkan dari satu pohon, maksudnya ini seperti itu, satu pohon dikasih makan oleh ibu sepersusuan, maksudnya satu pohon. Wa dzalika li anna dhamair, kenapa demikian? Kenapa tidak boleh dibuang nunnya ketika bersambung dengan dhamir yang mansub, yang mutasil dengannya? Li'anna dhamair taruddul asya ila usuliha, karena dhamir-dhamir itu mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Ya. Akhun, ini berapa huruf aslinya? 3 ya. 2, kita bisa memunculkan aslinya dengan kita tambahkan dhamir. Kasih hajar ya lah. Ahuha, munculkan aslinya. Fa idza tawaffarat hadhihi syurut jaza al-hazf, kalau terpenuhi syarat-syarat ini, syarat yang pertama apa? Agar tidak diikuti oleh sukun, yang kedua agar tidak diikuti oleh dhamir nasab muttasil dengannya, maka boleh untuk dibuang. Contohnya walam aku baghiya, walam aku baghiya i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin, aku fi'lun mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmi sukunun nun al-mahdhufah takhfifan li'anna aslahu akun. Lihat nih, ada aslinya nih. Ya. Jadi tanda jazamnya sukun nun yang dibuang. Sukun pada nun yang dibuang. Kenapa dibuang? Takhfifan, untuk meringankan. Li'anna aslahu, karena aku aslinya akun. Akun. Kemudian setelah itu dibuang dhammahnya. Tadinya kan akunu, ya kan? Dibuang dhammahnya, kenapa? Kemasukan jazim, yaitu lam. Sehingga jadilah apa? Akun. Setelah itu dibuang wawu. Kenapa dibuang? Karena ada iltiqa'u sakinaini, pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun. Kan akun, dibuang wawunya. Setelah itu dibuang nunnya. Litakhfif, untuk meringankan. Falhadfanil awwalan wajiban. Pembuangan dua yang pertama, yaitu pembuangan apa? Harokat. Ya, dari dhamma menjadi sukun. Dan membuang wawu. Iltiqa'u sakinaini wajib. Wasalis, ada pun membuangan yang ketiga, yaitu membuang nun, jaiz, boleh sifatnya. Wa aku mutasarif min kana naqisa, dan aku itu mutasarif dari kana naqisa, tarfa'an isma tansibul khabar, wasmuha mustatir, isimnya mustatir, fiha wujuban takdiru ana, wa baghiyan khabaruha. Ini aslinya baghuyan. Siapa? Mubalaghah. Khabarnya. Wala takufi baiqin fi surati nahal. Ini datang di dalam surat An-Nahl. Wala takufi baiqin mimma yamkurun ya. Inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Amma lati fi naml, adapun di surat An-Naml apa itu bunyinya? Ada ingat? Ya, ahsan. Wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhayqin mimma yamkurun, itu juga sama. Apa tadi? Wala tahzan 'alaihim wala takun. Wala takun. Wala taku. Yang takun. Dengan isbat nun ada di surat itu, justru di surat An-Naml itu. Wala tahzan 'alaihim wala takun. Mana nih hufaznya nih? Itu An-Naml betul. Wala takun fi dhayqin, sama aja tanya. Hah? Wala tahzan 'alaihim wala takun. An-Naml itu ada ya, An-Naml. Ada nunnya, ya. Di dalam surat An-Naml fa innaha bi itsbatin nun, dengan menetapkan nunnya. Ini menunjukkan bolehnya pembuangan tersebut. Wa i'rabu al wawu harfu 'athfin, i'rabnya wawu huruf 'athf. Ala qawlihi, itu huruf 'athf kepada firman Allah pada ayat sebelumnya, wala tahzan 'alaihim. Ya, wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Ya. Ini masih surat ini ya. Berarti surat apa? An-Nahl. Ya. Ay 'ala al-kuffar, yakni janganlah engkau sedih karena sebab orang-orang kafir. In lam yu'minu, jika mereka tidak mau beriman. Wala tahtam bimakrim, dan jangan kau memikirkan tipu daya mereka. Ay fa inna allaha nasiru, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menolongmu wahai Muhammad atas orang-orang kafir. Wala nahiyah, dan lah di sini nahiyah. Taku fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Wa alamatu jazmi sukun nun al-mahzufah, tanda jazmnya sukun nun yang dibuang, ini irobnya. Wa alamatu jazmi sukunun nun al-mahdhufah takhfifan, itu dihafalkan ya. Wa huwa, dan dia, wala taku mutasarrif min kana an-naqisa tarfa al-isma wa tansibu al-khabar wa ismuha mustatirun fihi wujuban taqdiru anta wala taku anta wa jumla fi dhayqin fi mahalli nasbin khabaruha wa in taku hasanatun, ini pada qiraah yang lain, bukan qiraah yang biasa kita baca ya. Wa in taka has wa in taku hasanatun, dengan menjadikan kana tamah. I'rabnya in harfu syartin jazimun taku fi'lu syarti wa alamatu jazmihi sukunun nuni al-mahdhufah, tanda jazmnya sukun nun yang dibuang takhfifan, untuk meringankan. Wa huwa min kana tama, dan dia taku dari kana atama, ya kana yang tama, yang cukup dengan yang rafa'nya sebagai fa'ilnya, tidak butuh lagi kepada yang mansubnya, tidak butuh lagi kepada khabar. Wa hasanah bi raf'i fa'il, bi raf' dengan rafa' fa'ilnya. Wa in taku hasanatun, ya. Ai wa in tahsul, maknanya hasola, ya sudah kita lewatkan ya, kalau tam maknanya hasola ataupun yang semakna dengannya. Wa in tahsul aw tathbut hasanah, jika dihasilkan atau ditetapkan kebaikan, yudhaifha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melipatkan ya kebaikan-kebaikan tersebut, apun kebaikan, satu kebaikan tersebut, li sahibiha, untuk pemiliknya, untuk pelakunya, min ashrin ila sab'imah ila sab'imi'ah di'fin, dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Min sab'i mi'ati dhi'fin wa yudha'ifha. Ya, kemudian yudha'ifha sebagai jawab syarat. Wa in taku hasanatun yudha'ifha. Ya. Yudha'ifha sebagai jawab syarat. Kemudian pada qiraah asim yang ini yang kita baca. Hasanah dengan nasab. Kemudian isim takunya ketika itu adalah dhamir mustatir fiha. Fiha fala taku. Jawazan takdirnya. Hiya, iya, kembali kepada zarrah. Apa zarrah? Maknanya zarrah itu pada asalnya adalah semut hitam kecil yang dijadikan perumpamaan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Ai wa in takuni zarrah hasanah, yakni seandainya ada sebesar semut kecil kebaikan, yudha'ifha, niscaya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Hatta yuafiyaha sahibuha yaumal qiyamah, sehingga mendapatinya pemiliknya di hari kiamat. Wahia kal jabal, dalam keadaan seperti gunung yang sangat besar. Waqad asyara al musannif bi hadhihi al ayati ila annahu la yahtass al hadhu bi kana an naqisah, dan al musannif mengisyaratkan dengan ayat ini bahwasanya tidaklah dihususkan bolehnya membuang nun pada kana yang naqisah, boleh juga dibuang nun dari kana yang tamah, seperti ayat tadi wa in taku hasanatun, pada qiraah yang lain. Mal atamah, bahkan juga pada kana yang tamah boleh dibuang nunnya. Kadzalika, ya. Wa bihi sarraha al-faqih, dan dengan pendapat ini yaitu bolehnya dibuang nun dari kana yang tamah, itu ditegaskan oleh Al-Faqih di dalam syarah Qatrun Nada. Lakinnahu ya fit tamah, hanya saja pada kana yang tamah itu sedikit dibuangnya nun. Kama qalahu Al-Isami fi syarhi syudhur, sebagaimana dikatakan oleh Al-Isami dalam syarah syudhur. Wa afad Al-Azhariyu annahu waqa'a hafzun nun min mudari'i kana fil Qur'anil Azim fi sama niyata asyara mawdi'a. Dan Al-Azhari memberikan faedah, yaitu bahwasanya terjadi ataupun ada pembuangan nun dari mudhari', ya dari mudhari' kana, di dalam Al-Qur'an sebanyak 18 tempat, ya 18 mawdi', di 18 tempat. Siap untuk dicari 18 tempat ini? Sedikit. Selesai. Ya, sampai di sini ada Shell yang bertanya kan? Silakan. Iya, kalau di akhir roh ya apa aja. Iya, umum. Iya. Qi. Jadi kan qi. Iya. Ya, maksudnya kalau kita bikin kalimat sendirilah, kalau di Al-Qur'an sih yang enggak boleh. Yang ada di situ ya sesuai dengan tulisan lah, bacaan sesuai dengan tulisan yang ada. Sesuai dengan tulisan yang ada. Ya, kita tidak mendapati kan di akhir-akhir ayat, di penghujung-penghujung ayat, ya berhenti pada kaf, enggak ada kan? Enggak ada, di tengah semua. Tapi ya kalau antum enggak kuat nafasnya ya enggak perlu kasih sakta, karena kalau antum kasih sakta nambah satu huruf ya kan, enggak boleh. Ini cuma satu huruf enggak boleh, harokat pun satu pun enggak boleh. Ya kecuali harokatnya enggak memadorotkan seperti mad ya kan, harusnya 4 kurang dikit ya enggak apa-apa. Enggak merubah maknanya. Ya. Yang lain? Faslun fi ma ulhiya qabilaisa. Ya, baca. Oh iya. Nanti insyaallah jam SSN kedua pelajar mutamimah mulai jam 10 sampai setengah 11 akan saya bacakan soal-soal sampai jam 11. Ya, kebetulan untuk 2 hari ini, mulai hari ini, hari Selasa dan Rabu, Ustaz Muhammad ada uzur, juga sama Ustaz Helmi juga ada uzur, sehingga saya manfaatkan untuk membaca soal-soal ya. Siap kan untuk dikerjakan soal-soalnya? Ya, jam 10 ya, mutamimah dulu sampai setengah 11, kemudian setengah 11 saya bacakan soal-soal ya dari awal kemarin kita masuk. Ya, di sini waktunya tinggal segini, lanjut apa tidak, atau saya baca aja, atau ada yang sudah siap baca? Jam 10 lanjut lagi dulu kawakib sampai jam setengah 11. Sampai 11 sampai mulai baca soal-soal sampai jam 11, masih ada setengah jam lagi tamimah. Beli es taruh di kepala kalau panas, kompres. Gimana, cukup dulu ya? Sudah ya, insyaallah nanti kita masuk lagi jam 10 ya. Kalau antum kuat ya saya lanjutkan lagi apa kawakibnya sampai setengah 11. Kalau enggak ya sudah mutamimah, sisanya kita bacakan soal-soal. Ya, subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.